Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan insyaallah taala malam ini dan semoga bisa menyelesaikan juz pertama dari buku Aisyar. Nah, pada pelajaran sebelumnya telah kita pelajari bersama tentang makhraj huruf-huruf Arabiyah, tentang makharijul huruf. Dan ini kaid atau kaidah-kaidah yang atau di antara kaidah yang sangat penting untuk kita miliki, ya. Terutama bagi muallimin, terutama bagi mudarrisin, ya. Di mana dengan mengetahui secara tahrir teori tentang huruf, ya, makhraj dan sifat, maka akan lebih mudah di dalam memberikan taujih, ya, mengarahkan para tulab muta'alimin tatkala dalam melafadzkan huruf-huruf tertentu, ya, ada kurang tepatan dalam sisi makhraj. Nah, bisa lebih mudah dalam mengarahkan. Baik. Kemudian untuk juz pertama, ya, maka di hadapan antum, ya, terdapat sekian lembar berisi latihan-latihan dan kita membagi latihan-latihan pada juz pertama ini dengan tiga pembagian. Yang pertama melatih huruf dengan harokatnya, yaitu harokat fathah. Lalu yang kedua adalah latihan mengkasrah dan latihan memberikan harokat dhammah pada huruf-huruf Arabiyah. Nah, dan seperti yang telah kita singgung tadi, inti dari tariqah atau hukum asal dalam pengajaran Al-Qur'anul Karim adalah apa? At-talqin, yakni adanya contoh yang didengar secara langsung dari seorang muallim, sehingga demikianlah dalam kita mengajarkan huruf-huruf Arabiyah, kalimat-kalimat Qur'aniyah adalah kita berupaya untuk memberikan contoh yang didengar oleh para ulab atau para muta'alimin, ya. Baik, dicontohkan kemudian diikuti oleh yang belajar, lalu kita arahkan bila ada kesalahan-kesalahan. Nah, buku ini antum bisa lihat pada setiap halaman kurang lebih ada satu pelajaran atau dua pelajaran, ya. Di jilid pertama, ya, antum bisa lihat pelajaran di setiap pelajaran, ya, insyaallah cukup sederhana dan sangat munasib, ya, tepat atau cocok bagi para mubtadiin, ya, terutama anak-anak yang di usia dini, ya, mungkin akan berat untuk melafadzkan contoh-contoh yang terlalu banyak, ya, sehingga kita sederhanakan dalam setiap halaman hanya ada satu pelajaran dengan contoh-contoh yang insyaallah sederhana. Nah, ikhwati fillah rahimakumullahu jami'an, Pelajaran yang pertama adalah belajar mengharokati huruf-huruf dengan harokat fathah. Ya. Taib. Huruf itu ada dua keadaan, imma mutaharrikah wa imma sakinah. Ada dua keadaan yang dialami oleh huruf-huruf Arabiyah, berharokat atau sukun. Ya, harokat atau sukun. Ya. Nah, dan kita mengawali pelajaran huruf-huruf Arabiyah dengan memberikan harokat atau berlatih memberikan harokat sebelum kita melatih lisan mengucapkan huruf-huruf dalam keadaan yang kedua, yaitu sukun. Nah, harokat ada tiga, ya, al-fathah, wal-kasrah, wal-dhammah. Yang tidak lain, harokat-harokat itu adalah huruf-huruf mad, ya, alif, ya, kemudian ya sukun dan wawu sukun, ya, yang dibaca pendek. Ya. Nah, ulangi, harokat-harokat yang tiga, ya, merupakan cabang dari huruf-huruf mad, al-huruful maddiyah al-thalath, al-thalathah, yaitu alif, kemudian apa? Ya sukun dan wawu sukun. Ya. Setiap huruf yang berharokat, yashrakuha makhraju aslil harakah. Huruf-huruf yang berharokat, di samping dia dilafadzkan dari makhraj masing-masing huruf, maka juga selalu disertai dengan makhraj dari huruf-huruf mad sesuai dengan harokat yang disandangnya. Ya, misal contohnya huruf ba maftuhah, ba, coba dibaca ba. Ya, kita melafadzkan ba yang berharokat fathah, pada awalnya kita menyuarakan huruf ba ini dari makhraj bibir, ya, syafatain. Lalu saat kita memberikan harokat, ya, tentu tidak bisa lepas dari apa? Makhraj asal harokat fathah, yaitu apa? Alif, ba. Ya. Jadi ada dua makhraj yang yakni terlibat dalam pengucapan huruf ba yang maftuhah, yaitu apa? Asyafatain, ya, dan juga makhraj jauf, makhraj huruf alif, ba. Begitu pula ketika kita memberikan harokat kasrah pada ba atau jim, misalkan ji, coba baca ji, ya, melafadzkan jim, pada awalnya kita menyuarakannya dari mana? Dari makhraj wasatul lisan, tengah lidah, ya, dari tengah lidah. Setelah itu yashrakuha, ya, makhraj asli al-harakah, ya, akan disertai dengan makhraj dari asal harokat kasrah, yaitu apa? Huruf ya. Ya. Baik. Ji. Ji. Ya. Yaitu apa? Huruf ya maddiyah maksudnya. Yaitu jauf. Ya. Huruf jauf. Atau makhraj jauf. Wakada. Demikianlah kita samakan pula hal itu pada huruf yang berharokat dhammah. Ya. Sin, silakan kita baca su, su, ya, awalnya kita menyuarakan dari makhraj mana? Ujung lidah dengan permukaan gigi seri bawah. Lalu yashrakuha, yakni menyertai huruf sin ini, makhraj sin adalah makhraj, ya, asal dari apa? Harakat dhammah, yaitu apa? Wawu sukun, ya, yaitu wawu maddiyah, su. Yakni bila kita memanjangkan huruf-huruf yang mutaharrikah tadi, misalkan ba, akan muncul apa? Aslinya alif, ya. Akan muncul aslinya. Ya. Asal dari harakat fathah. Wa hakadha si, ya, akan muncul, ya, asal dari makhraj atau harokat dari asal dari harokat kasrah dan seterusnya. Dan perkara ini ya, yakni ketepatan dan kesempurnaan dalam memberikan harokat termasuk apa, salah satu dari yang juga perlu kita berikan perhatian ya. Yani di samping kita berupaya untuk tepat di dalam melafazkan huruf makhrajan wa sifatan, maka huruf-huruf itu juga kita mutalabun, kita dituntut untuk bisa tepat di dalam melafazkan harokat-harokatnya. Yani ketika kita memberikan ketika membaca huruf yang maftuhah ya, maka bukalah mulut kita ya, ba ya, coba ba ba ya. Ketika memberikan harokat kasrah, maka juga bawah kita sedikit dengan apa, menaikkan sedikit juga bagian tengah lidah. Bi, coba ulangi ba, dengan fath, fath membuka mulut ya, ba, kemudian ba kasrah, bi, dengan menurunkan rahang bawah dan menaikkan sedikit dari tengah lidah, bi. Nah, kemudian saat mendhammahkan huruf, maka juga kita dituntut sebisa mungkin untuk menyempurnakan dhammah dengan dham syafatain, dengan kita himpun bibir kita, bu, bu. Nah, itulah yang diistilahkan sebagai apa, itmamul harakat ya, itmamul harakat, menyempurnakan harakat-harakat baik itu fathah ataupun kasrah dan dhammah. Dan di antara ahli qiraah yang memberikan tanbih tentang masalah ini adalah seperti yang disebutkan dalam sebuah manzumah al-mufid fit tajwid oleh al-imam Muhammad al-Tibi. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan dalam manzumah tersebut, wa kullu madhmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Setiap huruf yang dhammah tidaklah dikatakan sempurna kecuali dengan dhammi syafataini dhamma, dengan benar-benar menghimpun dua bibir. Wa dun khifadin bin khifadin lil fami. Demikian pula huruf-huruf yang maksurah yang berharokat kasrah juga tidak akan disebut sempurna kecuali dengan inkhifadin lil fami, dengan menurunkan rahang. Ai yakni juga dengan menaikkan sedikit dari tengah lidah. Ya, wa dun khifadin bin khifadin lil fami yatimmu wal maftuhu bil maf bil fath fami. Demikian pula huruf yang maftuhah akan dikatakan sempurna dalam hal harakat bila kita memberikan atau dengan membuka ya mulut kita. Nah. Idil hurufu in takun muharrakah yashraquha makhraju asli harakah. Ya, setiap huruf yang berharakat maka akan diikuti atau disertai dengan apa? Makhraj aslul harakah. Ya, alif ataupun ya ataupun waw. Nah. Baik. Fa in taral qari'a lan tantabiqa shifahuhu bidhammi kun muhaqqiqa bi annahu muntaqisun ma dhamma. Ya. Bila kita atau Anda melihat seorang qari' ya, lan tantabiqa shifahuhu, mulutnya yakni apa, bibirnya tidak yadhum ya, tidak dihimpun ya, kun muhaqqiqa bi annahu muntaqisun ma dhamma ya, yakni nilailah dia sebagai orang yang, sebagai qari yang kurang tepat di dalam mendhammahkan huruf dhammah tadi ya, wa hakadha ila akhir ma yaqul. Baik, jadi ikhwati fillah ya, dalam juz pertama ini ya, di samping tadi kita belajar tepat di dalam menerapkan apa, makhraj dan sifat, juga ya penting juga dalam hal ini ya, itmamul harakat ya, fathah, kasrah dan dhammah. Nah, dan kita akan belajar pertama kali dengan harokat apa? Fathah. Ya. Baik. Nah, coba kita talqin. Ya. A. A. Ba. Ba. Ya. Baik. Berikutnya. Ta. Ta. Ta. Ta. Fa. Fa. Fa. Fa. Berikutnya. Ja. Ja. Ja. Ja. Ya. Ha. Ha. Ha. Ha. Baik. Coba dibaca pada halaman 10. Ya, contoh-contohnya. Ja. Ha. Ba. Ha. Ta. Ha. Ha. Fa. A. Ha. Ha. Ha. Ha. Ta. A. Ha. Ba. A. Ha. Ja. Ba. Ha. Ba. Ba. Ha. Fa. Fa. Ha. Ja. Ja. Ba. Ha. Ha. Ba. Ja. Ha. Nah, ini contoh talqin. Ya, contoh yang tidak banyak ini, ya juga di antara sisi keuntungannya adalah, ya, memungkinkan bagi muallim untuk mentalqin semua materi, ya, karena sedikit, ya, tidak mengapa dan tidak terlalu banyak waktu yang dibutuhkan untuk mentalqin materi satu halaman, ya. Ya, jadi intinya apa? Talqin, intinya talqin, ya. Tidak harus kita mencukupkan diri, ya, sekali memberikan contoh, ya, tidak, ya. Bisa kita sering memberikan contoh, bahkan semakin sering kita memberikan contoh bisa jadi adalah, ya, semakin apa? Baik bagi muta'allimin, ya. Ya talaqqa, ya, bisa mengambil lebih sering, ya, contoh, ya, pengucapan huruf-huruf yang benar dari seorang muallim. Nah, tentu tidak juga tentunya kita ingin, ya, santri bukan hanya apa bisa meniru, namun juga kita harus mengetahui apakah dia bisa melafadzkan dengan baik mandiri setelah kita memberikan contoh, ya. Maka setelah itu, ya, kita minta untuk membacanya, ya, ya, membacanya, dan kita lihat bagaimana apakah dia bisa melafadzkan seperti yang kita, ya, contohkan sebelumnya. Bila telah bisa, maka bisa berpindah kepada halaman berikutnya, ya. Bila belum bisa, ya, diulang kembali, ya, diulang kembali. Berapa kali mengulang, ya, disesuaikan dengan kondisi, ya. Bisa diulang sekali lagi, ya, bisa 3 kali, bisa juga 10 kali, ya, 10 kali atau lebih atau kurang. Nah, di setiap halaman pada buku Aisyar al-Sighar, ya, telah disediakan apa? Kolom untuk tasjil, untuk tasjil, untuk mencatat, ya, perkembangan. Ya, perkembangan dari setiap, ya, santri. Dan kita bisa memonitor berapa kali dia sudah mengulang, ya. Mungkin, ya, di antara santri atau talib ada yang hanya kuat bersabar dengan 10 kali pengulangan, ya. Maka mungkin bisa jadi dia perlu diberi apa tasliyah, ya. Boleh dipindahkan ke halaman yang lain, ya. Bila kita melihat sudah ada, ya, tanda-tanda kejenuhan, bisa pindah ke halaman yang lain, ya, dengan tetap memberikan apa intibah bahwa si fulan atau santri ini ada sisi kekurangan dalam huruf tertentu, ya. Taib, wallahu alam, ya. Dan kolom catatan bisa digunakan untuk memberikan tanbih yang bermanfaat bagi talib atau bagi para aulia, ya, orang tua atau guru yang lainnya. Nah, taib. Kemudian antum melihat pada bagian atas di situ ada penukilan tentang makhraj huruf, ya. Di bawah huruf-huruf yang diajarkan ada penukilan apa yang telah disebutkan di awal. Ini supaya lebih mengingatkan para muallimin dan juga mungkin muta'allimin ya tentang kaidah yang ada ya, sehingga lebih mudah diarahkan ya ketika ada pelafatan huruf yang kurang tepat ya. Kemudian pada buku juz pertama atau di buku Aisyatul Sirar tidak ada penyebutan secara detail tentang sifat ya. Nah, demikian. Dalam buku Aisyar yang asal memang ada penyebutan tentang makhraj dengan lebih detail ya, dengan gambarnya. Kemudian juga dengan dilengkapi pula dengan pembahasan sifat ya. Namun dalam buku ini tidak. Nah, wallahu alam, karena tadi ini peruntukan buku ini adalah untuk mubtadiin. Ya, dikhawatirkan dengan apa? Dengan memberikan teori yang terlalu mendalam tentang makhraj dan sifat ya, mungkin akan justru apa? Memberikan beban tersendiri ya. Harus menghafalkan mustalahat, istilah-istilah yang mungkin sangat asing sebelumnya bagi mereka. Dan wallahu alam, bitajrubah, dengan apa? Dengan pengalaman yang kita jalani bersama asatidah yang lain. Wallahu alam, bagi muta'allimin yang paling penting adalah mendapatkan contoh sama'i dari seorang guru ya. Seandainya talib ini bisa melafazkan huruf dari makhraj yang benar, kemudian bisa apa? Bisa melafazkan dengan contoh dari apa? Seorang muallim. Ya, dia bisa menyesuaikan suaranya seperti apa? Suara yang dilafazkan oleh muallim, ya. Maka secara otomatis dia telah melafazkan huruf tadi bi sifatihi, dengan sifat-sifatnya, ya. Dengan sifat-sifatnya. Walaupun dia tidak apa bisa menyebutkan secara teori apa saja sifat-sifat pada huruf-huruf tersebut, namun bitatbik, secara tatbik dia sudah memberikan sifat-sifat tadi saat ia telah bisa melafadzkan huruf dari apa makhraj yang benar dan bisa meniru bacaan ya, atau suara dari gurunya ya. Tentunya nanti kita sebagai muallimin ya dituntut untuk apa? Bisa memberikan contoh dengan sebaik mungkin. Nah, jadi tidak ada materi sifat. Baik. Namun tidak mengapa. Ya, di sela-sela pelajaran ya, huruf ini, ya, kita berikan teori sifat yang memang munasib dan memang diperlukan. Ya, diperlukan saat itu. Baik. Nah, kita telah sampai pada pelajaran ke-10. Pelajaran pada halaman 10. Baik, sebelum kita masuk ke dalam atau kepada halaman berikutnya, kita akan tambahkan tentang sifat ya, sifat huruf. Ikhwati fillah rahimakumullah, di antara sifat yang penting dari huruf-huruf Arabiyah adalah sifat isti'la dan lawannya sifat istifal. Ya, sifat isti'la dan lawannya sifat istifal. Nah, isti'la adalah sifat naiknya suara ke langit-langit, ya, naiknya atau mengarahnya suara ke atas, ya, ke atas ini yani ke langit-langit. Nah, jadi huruf-huruf Arabiyah itu sebagiannya ketika disuarakan maka arah suaranya itu ke atas. Nah, itulah huruf-huruf yang bersifat isti'la. Contohnya apa? Kha. Ya, coba untuk melihat pada halaman 11 ya, kita akan melafadzkan huruf yang bersifat isti'la. Kha. Kha. Ya. Makhrajnya jelas ya tadi di ya ujung lidah. Kha. Kan di ujung tenggorokan. Kha. Ya. Perbedaan kha dari huruf-huruf sebelumnya dari sisi sifat adalah sifat apa? Isti'la yang ia miliki yang tidak ada pada huruf sebelumnya. Nah, coba antum baca a, a, ba, ba, ta, ta, fa, fa, ja, ja, ha, ha, ho, ho, ha, ho, ha, ho. Ayo, perhatikan arah suara dari kedua huruf yang terakhir. Ha, ha, ho, ho. Ya. Ha. Ha. Ini arah suaranya datar, tidak naik. Adapun ho kita rasakan mengarah suaranya itu kemana? Ke atas. Ya. Baik. Ho. Ya. Baik. Itulah yang dinamakan dengan isti'la. Nah, kita baca contoh halaman 11. Nah, dimulai dari baris kelima. Kha ja'a. Kha ja'a. Ya, huruf kha isti'la, ya. Yang lainnya tidak. Ja'a. Ja'a. Ya. Baik, contoh yang keliru misalkan jo. Nah, ini berarti memberikan sifat isti'la pada jim sementara dia tidak punya. Kha, ini memang punya sifat kha. Ya, punya sifat isti'la. O, ya. Ini kurang tepat karena a tidak punya sifat isti'la. Kha-ja-a. Kha-ba-ta. Kha-ba-ta. Baik. Kha-ba-ba. Kha-ba-ba. Kha-ba-a. Kha-ba-ba. Kha-ba-fa. Kha-ba-fa. Kha-ba-fa. Ba-kha-ta. Ba-kha-ta. Baik. Di antara prinsip yang juga dipegang dalam penulisan buku ini adalah, ya, terutama di juz yang pertama ini, kita lihat di situ banyak contoh-contoh atau kebanyakannya contoh-contoh apa rangkaian tiga huruf, ya, thulatsi. Dan rangkaian huruf-huruf ini memang diupayakan betul, ya, adalah huruf-huruf yang susunannya merupakan susunan Arabi, ya, susunan Arabi. Kan kha-ja'a, ya, bila kita merujuk pada apa kamus maka didapati susunan kha jim hamzah ini, ya, lahu ma'nan, ya, memiliki makna. Demikian pula yang lain. Diharapkan dengan apa seperti ini pembelian apa urutan atau susunan huruf yang memang Arabi memudahkan bagi siapapun untuk bisa melafazkannya, bisa melafazkannya. Nah, wallahu a'lam. Baik. Bisa dipahami dari sini sampai sini? Ya. Huruf kha demikian al-Arab membacanya, ya, dengan sifat isti'la. Dalam keadaan huruf kha ini bisa saja dilafazkan dengan istifal, yakni lawan dari isti'la. Ya, kha, bisa saja kha, ya. Namun tidak demikian al-Arab melafadkan huruf kha. Mereka melafadkannya bitafkhim, ya, dengan menebalkan huruf, dengan mengarahkan suara ke atas, ya, musta'liyah kha, demikian. Nah, maka kita mencontoh mereka. Wallahu a'lam. Berikutnya halaman 12. Da. Nah, kira-kira menurut antum huruf dal ini isti'la atau bukan? Bukan, ya. Da. Da. Berikutnya halaman 13. Za. Al. Ya. Bila di dalam pembelajaran, ya, kita menemukan seorang talib sulit dalam melafadzkan huruf, tidak tepat dalam melafadzkannya, ya, bisa diarahkan dengan mensukun huruf. Walaupun kita belum mengenalkan tanda sukun, tapi untuk menempatkan apa letak makhraj dan sifat bisa dengan mensukun huruf yang sedang dipelajari, ya. L. Coba suaranya disamakan seperti, ya, seperti gurunya. L. Nah, kalau kita dapati sang talib ini, ya, telah bisa melafadzkan huruf yang dimaksud dalam keadaan sukun, ya, kemudian arahkanlah dia untuk bisa mengharokatinya. Ya, maftuha. Dha. Ya, baik. Huruf dal misalkan, ya, dilafadzkan dengan terlalu menekan lidah ke gigi. Dha, ya. Dha. Ini makhrajnya benar. Dha, ya. Dha. Namun terlalu kuat menekannya sehingga mengalirnya suara pada makhraj dal ini hilang. Yang seharusnya apa? Mengalir jadinya apa terputus suaranya karena tekanan yang terlalu kuat. Maka tadi dicontohkan dengan mensukun l supaya apa lidah tidak terlalu kuat dalam menekan gigi, sehingga ya keluar dengan lebih mudah. Dza. Nah. Huruf dzal menurut antum termasuk huruf isti'la bukan? Isti'la atau bukan? Bukan. Dza. Ya, kalau isti'la tentunya suaranya wa begitu. Kha, wa. Baik, berikutnya ra. Ra. Ya. Nah. Huruf ra termasuk huruf istifal sebenarnya, ya. Huruf ra termasuk huruf apa? Istifal. Yakni mestinya apa? Akan sama suaranya seperti huruf bata, fa, ja, ra, ya. Ra. Demikian. Para ulama tajwid menggolongkan huruf ini sebagai huruf-huruf mustafilah. Ra. Namun untuk huruf ra yang maftuh, yang maftuhah, maka dia mirip seperti huruf isti'la. Ya, untuk huruf ra yang maftuhah, maka dia seperti huruf isti'la. Ya. Maka dibaca seperti huruf isti'la, ra. Ra. Nah. Mafhum? Ya, untuk huruf ra yang maftuh, maka seperti yang maftuhah seperti huruf-huruf isti'la. Baik. Kenapa tidak dikatakan huruf isti'la saja untuk ra? Ya. Ya beda, ya. Baik, insyaallah nanti kita akan sebutkan. Nah. Za. Za. Za. Za. Ya. Di antara kesalahan yang biasa terjadi saat melafadzkan za adalah mencampurkan za dengan sin, ya. Dan ini akan tampak memang ketika mensukunnya, ya. Az, ya. Az awalnya sin tapi berikutnya apa? Sin. Az. Az. Harusnya gimana? Az. Ya. Nah, dan ini juga kadang tampak pula saat berharokat, ya. Za, ya. Di sebagian daerah mungkin melafadzkan za, ya. Bukan za Arabiyah, za begitu. Za mencampur, ya. Antara za dan huruf berikutnya sin. La. Za diusapkan tanpa hams, tanpa aliran nafas yang banyak. Az. Az. Za. Za. Ya. Nah, bisa tadi kita tempuh jalan tadi. Saat kita mendengar ada talib membaca za dengan za, ya. Za. Dibaca apa? Za. Bisa kita arahkan, ya, dengan mensukun. Mensukun za. Az. Az. Ya, sampai hilang, ya, percampuran tadi atau suara sin hamsnya. Setelah itu baru kemudian, ya, kita arahkan kembali kepada pelajaran yang ada, ya, memberikan fathah. Berikutnya sa. Sa. Sa. Baik. Kita baca contohnya. Sa fa. Dha sa. Dha sa. Sa ja ro. Sa ja ro. Sa ba ta. Sa ba ta. Ho sa a. Ho sa a. Ha sa da. Ha sa da. Ho ro za. Ho ro za. Ha ba sa. Ha ba sa. Baik. Naam. Ahibati fillah rahimakumullah jami'an. Di setiap pelajaran yang ada, maka huruf-huruf yang sedang dipelajari, ya, kita usahakan untuk banyak muncul. Ya, karena itulah yang sedang jadi inti pelajaran. Dan huruf-huruf yang sedang atau yang sudah dipelajari juga diupayakan juga muncul. Ya. Semua huruf yang dipelajari pada setiap pelajaran, ya, maka dimunculkan lagi. Ya. Ya, dengan apa? Dengan contoh-contoh yang terbatas diupayakan tetap muncul semua huruf yang dipelajari. Sebagai misal pada halaman 14 ini, ya, coba antum lihat, ya. Kita berupaya untuk memunculkan apa? Huruf-huruf yang sudah berlalu, ya, dari hamzahnya a, kemudian ba, ya, kemudian ta, fa, ja, ya, ha, kha, ya, da, za, ra, za, ya, semuanya ada. Apa maksudnya? Agar di setiap pelajaran itu juga menjadi apa? Tolok ukur, ya. Apakah sang muta'allim ini sudah menguasai huruf-huruf yang sudah berlalu atau ya ada hal yang dilupakannya, ya. Kalau dia bisa melewati semua contoh, ya, dalam setiap pelajaran, ya, kita bisa berkesimpulan bahwa dia telah menguasai dan bisa lanjut pada pelajaran berikutnya. Namun bila ada huruf yang ia lupa, ya, berarti ya tidak perlu kita ragu untuk kita mengarahkan santri tadi kepada pelajaran yang ia lupa darinya. Misalkan dia lupa huruf ro atau huruf yang agak jauh, misalkan huruf ja, misalkan, maka bisa diarahkan kepada pelajaran huruf jim secara khusus, yaitu ada pada halaman berapa? 9, ya. Dicoba untuk bisa apa? Untuk mengulang kembali huruf jim tadi. Ya. Setelah dia mengingat kembali, ya, bisa kita cek lagi pada pelajaran di halaman 14, ya. Lalu bisa kita lanjutkan. Dan ini juga tentunya akan menjadi pengingat bagi santri agar tidak menyepelekan, ya, pelajaran-pelajaran yang sudah lalu, agar tidak dikembalikan, ya, agar jalannya terus lancar, terus maju pada, ya, pelajaran-pelajaran berikutnya. Nah, dengan tetap tadi memegang prinsip, ya, contoh-contoh yang thulatsi adalah contoh-contoh susunan yang memang Arabi. Ya. Demikian, ya, kita terapkan dalam pelajaran juz pertama. Nah, kemudian fadl di halaman 15. Seperti yang juga disebutkan dalam atau yang tertera dalam buku Aisyar, maka setelah sin, ya, kita masuk pada huruf kaf. Beberapa huruf kita lompati karena, ya, padanya ada beberapa masyakkah dalam melafadzkannya, ya, terutama dari sifat-sifat seperti isti'la, sifat-sifat yang berat, ya, itbaq, ya, sifat istitolah pada dhad, ya, ini sifat-sifat yang mungkin, ya, agak berat bagi kita mubtadi'in, sehingga kita akhirkan, kita dahulukan huruf-huruf yang lebih mudah dalam melafadzkannya, ya. Ya, huruf kaf, lam, dan seterusnya. Baik, kita baca. Ka. Ka. Ka. Ka. La. La. La. La. Ya. Kemudian ma. Ma. Ma. Ma. Berikutnya. Na. Na. Na. Na. Na. Nah. Wa. Wa. Wa. Wa. Ya, tidak ada gun. Tidak ada gun, ya, jadi bukan wa, au, tapi wa, wa, ya, tidak ada gun. Nah, wallahu a'lam. Nah, mungkin nanti bisa lihat, ya, huruf-huruf yang sudah berlalu, ya, dalam contoh yang singkat ini juga tetap muncul atau dimunculkan. Ya. Kemudian ha, ha. Ya, berikutnya a, a, a. Toyib, ya. Ini adalah apa? Simbol huruf hamzah, simbol huruf hamzah. Tadi kita sebutkan, ya, dalam mushaf, ya, dalam penulisan di zaman awal, ya, tidak ada titik, ya, tidak ada harokat, juga tidak ada huruf hamzah, ya, jadi hamzah itu datang belakangan, ya, simbol hamzah datang belakangan. Lafadznya ada, lafadznya ada, ya, namun dulu belum muncul, ya, belum muncul lambangnya, ya. Kalimat apa? Mu'minuna, ya, hanya ditulis dalam bentuk apa? Wawu, mu'minun, mim wawu. Nah, kalau sekarang wawu dilengkapi dengan simbol hamzah di atasnya. Nah, tayyib. syi'na, ya. Walau syi'na, ya. Nah, nanti bisa dicek mungkin ya. Ya. Syi'na apa? Diterus dengan syin. Ya. Ana ragu ini hamzanya diterus di atas nabrah atau tidak. Ya. Baik. Yang jelas saja misalkan su'ila, misalkan. Su'ila, ya. Sin lalu apa? Nabrah, ya, ini seperti huruf ya yang disambungkan tentu tanpa titik, kemudian lam. Ya. Nah, sekarang ya ditambahkan simbol hamzah di atasnya atau di bawahnya. Su'ila. Yani munculnya hamzah hanya dalam lafaz saja. Namun sekarang ya sudah jelas mana yang hamzah, mana yang wawu dan mana yang alif, ya. Dijelaskan dengan tanda-tanda. Nah, dengan simbol hamzah. Syai'un misalkan kalimat syai'un atau mil'u, mil'ul ardi, ya. Dif'un, ya. Kalimat dif'un, mil'u, ya. Syai'un itu dalam mushaf apa rasmnya cuma dua huruf saja. Ya, syai'un ya syin wal ya. Dif'un dal wa fa. Dal dan fa saja. Mil'un mim wal lam saja. Ya. Enggak ada simbol hamzah dahulu. Ya. Nah, sekarang jelas ada simbol hamzahnya. Nah. Baik, jadi hamzah yang jelas ya adalah huruf yang dilafadzkan dari mana? Tenggorokan, bagian pangkal. A, demikian. Ya, kadang munculnya dengan alif atau bersama wau, ya bersama ya, atau muncul sendiri sebagai simbol. Berikutnya huruf ya, ya huruf ya. Kita baca ya, ya, ya, ya. Ya. Huruf ya juga tanpa apa? Tanpa gunnah, tanpa dengung. Ai, tidak. Ya, ya, ya. Ai. Ayya wa hakada. Wallahu alam. Baik. Tentu tipis ya, tipis. Ya. Tidak adanya gunnah bukan berarti kemudian kita membacanya dengan menebalkannya seperti huruf isti'la. Yo, ya tidak. Yo, tidak. Ya. Dan maftuh. Buka mulut kita. Ya, ini belum belum sempurna dari sisi apa? Harakat. Ya. Ya, ya dibuka. Ya. Ya. Bukan yo, ya ini apa, menebalkannya. Bukan pula ya, memberikan gunnah. Atau ya, tidak memberikan kesempurnaan harakat. Ya. Ya. Wallahu'alam. Nah. Dan mulai pelajaran pada halaman 19, 20 dan seterusnya. Ya, contoh-contohnya lumayan diperbanyak. Ya, karena ya sudah melibatkan banyak huruf. Ya, melibatkan banyak huruf. Nah. Ya, setelah ya kemudian kembali ke huruf setelah sin, ya. Setelah sin apa? Shin. Nah, dimulai lagi dari huruf shin dan berurut kemudian shad, dhad, ta sampai terakhir adalah huruf qaf, ya. Huruf qaf, ya. Coba kita baca sya. Sya. Sya. Sya. Contoh baris keempat sya ka ka. Sya ka ka. Sya ha wa. Nasha'a, Shayaba, Shamaha, Shawala. Ya, contoh pada baris kelima tadi. Mana huruf yang bersifat isti'la? Kha. Taib. Barakallahu fikum. Nah, baca baris kedua dari bawah. Syarada. Syarada. Matana. Matana. Hayaba. Hayaba. Ya. Mana huruf yang bersifat isti'la? Tidak ada. Namun ra, ya, dibaca dengan tebal seperti huruf isti'la. Ra. Ya. Taib. Bawahnya. Jahara. Thalaha. Sadaja. Mana yang bersifat isti'la? Kha. Ya. Jadi mulai dari pelajaran awal hingga pelajaran halaman 20, ya, kita mencukupkan dengan satu huruf isti'la, kha, dan satu huruf yang mirip dengannya, ra. Ya. Untuk kita melatih melafadzkan sifat isti'la dengan apa? Dengan benar. Wallahu alam, yang kita alami ya tatkala kita belajar, kita kurang tepat dalam memberikan sifat isti'la ini, ya. Kurang tepat, ya. Terbiasa dengan kebiasaan yang keliru dalam memberikan isti'la, ya. Bagaimana itu? Yakni membulatkan mulut, ho, ya, ho atau ro. Ini kebiasaan yang dulu biasa kita jalani. Ini sesuatu yang kurang tepat, ya. Jadi isti'la bukan dengan membulatkan mulut. Memang suaranya bulat, ya, nampak bulat, tebal. Namun caranya bukan dengan membulatkan mulut, ho, ya, ro, ya. Bukankah yang kita lafadzkan adalah huruf-huruf yang maftuh, ho, ya? Kalau kita membulatkan mulut, ho, ini berarti ada apa? Ada unsur harokat dhammah yang kita bawa. Ya. Ada unsur harokat dhammah yang kita bawakan. Sementara kita membacanya dalam kondisi apa? Maftuh. Ya. La tuqaddim syafatain. Wa la tadumuha. Ya. Wa la tadumuhuma. Tayyib. Jangan kita majukan bibir atau kita bulatkan. Ya. Tayyib. Nah, dengan dua huruf ini, ya, kalau kita apa namanya berupaya tepat dalam memberikan isti'la, cukup dengan dua contoh ini saja, ya. Konsentrasi bagaimana kita tepat dalam memunculkan sifat isti'la dengan cara apa tadi? Menegangkan, afwan, menegakkan apa? Menegangkan bagian pangkal lidah. Kha. Kha. Ya. Sebagai contoh saja supaya kita bisa, ya, memahami bagaimana cara mengarahkan suara agar ke atas, ya. Kita ingin membaca huruf ra yang satu ya, seperti huruf isti'la, ya, yang satu tidak, ya, sebagai huruf istifal. Coba kita baca ra. Ra. Ra. Ra. Yang ini apa? Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ya. Bedanya bukan di mulut, ya. Mulutnya relatif sama, ya. Ra. Ra. Ro. Ro. Ya. Bukan ra ro, ya, tidak. Ra ro. Ya. Ra ro. Ya. Mulut kurang lebih sama. Nah, dari mana kok bisa beda? Lidahnya. Ya, lidah bagian pangkal. Nah, coba kita baca ro, ya. Dari tipis ke tebal, ya. Ra. Ra. Nah, sekarang mulai konsentrasi ke bagian pangkal lidah. Ra. Ra. Mulai ditegangkan sedikit-sedikit. Ra. Ra. Dengan tetap apa? Bertahan mulutnya tidak maju, tidak bulat. Ya. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ra. Ya. Kepala enggak usah naik-naik. Nah. Ini aja lidahnya yang dinaikkan apa? Bagian pangkal yang ditegangkan, ya. Kepala tidak perlu naik. Jadi itulah sisi beda, ya, sisi perbedaan antara huruf yang isti'la dan yang tidak. Nah, dengan dua huruf tadi, kha dan ra, maka setelah itu kita terapkan kaidah yang sama, teori yang sama untuk huruf-huruf isti'la berikutnya yang ada pada pelajaran halaman 21. Sad, dad, ta, dha, ghain, qaf, ini huruf-huruf yang juga punya sifat isti'la. Nah. Baik. Coba baca halaman 21. Sa. Sa. Sa. Sa. Ya. Sama tadi, menegangkan apa? Menegangkan lidah bagian belakang. Bisa kita jadikan sin untuk membandingkan, ya. Sebagai pembanding antara yang tipis dan tebal. Sa. Sa. Sa. Sa. Ya, ingat dari makhraj yang sama. Sa. Sa. So. So. Ya. Bila sulit, mungkin bisa kita jadikan shad ini sukun dulu, ya. Datangkan sifat isti'la dalam keadaan shad disukun dulu. Of. Of. As. As. Ya, sit. Of. Of. Of. Nah. Baik. Setelah itu kalau sudah tampak, ya, isti'la pada shad yang sukun, lanjutkan dengan harokat fathah. As-so. Ya. As-so. As-so. So. Dan seterusnya. Ya. Wallahu a'lam. Demikian di antara tariqahnya. Berikutnya, dha. Baik, coba kita baca contoh pada halaman 22. Kha dha ba. Kha dha ba. Sa ya ra. Sa ya ra. Wa dha a. Wa dha a. Ra ka dha. Ra ka dha. Ha ma dha. ظهت ظهت فوانا فوانا وجرا وجرا. نعم baca baris ke-6 baris ke-6 ظرا ظرا ظبب ظبب ظمم dan seterusnya. Ya, itulah huruf dhad. Ya, huruf dhad. Huruf ta juga termasuk huruf isti'la. Ya, untuk memudahkan memberikan sifat isti'la pada ta bisa dibandingkan dengan ta. Ya, ta ta ta ta. Ya. Namun bedanya dari sisi sifat yang lain juga untuk ta ada nafas yang mengalir bersamanya. Ta ya. Ta tidak ada. Ta tidak ada, huruf ta tidak ada nafas mengalir. Baik. Kemudian wa. Wa. Naam. Bisa dibandingkan dengan zal ya, untuk memudahkan pembedaan antara isti'la dan istifal pada huruf zal dan wa. Ya. Za wa ya. Baik. Baca baris ke baris keempat. Ha wa ba. Ha wa ba. Da za ja. Da za ja. Da sa ra. Da sa ra. Ta wa. Ta wa. Za wa. Za wa. Wa fa. Wa fa. Sa wa. Sa wa. Da wa. Ta wa. Ta wa. Ya. Di baris kelima dan keenam contoh-contohnya sunai, dua huruf saja. Ya, karena memang tidak bisa atau sejauh ini tidak bisa kita dapatkan ya. Huruf yang ketiga ya. Huruf yang ketiga untuk digabungkan bersama ta dan wa kemudian membentuk susunan Arabiyah ya. Sulit untuk didatangkan apa? Huruf yang ketiga dengannya kemudian tersusun apa? Susunan Arabiyah. Sementara kita tadi punya prinsip untuk mendatangkan ya huruf-huruf atau sunan tsulatsi yang bermakna. Jadi dzawu kayaknya sulit untuk di ya temukan dalam sebuah kalimah Arabiyah. Ya, berkumpul dalam satu kalimah semuanya menjadi apa? Huruf asli. Ya, dha dan fa dan seterusnya. Wallahu a'lam. Sehingga hanya bisa kita jadikan ya bersama huruf yang satu ya, dua huruf saja. Berikutnya halaman 25. A. A. A. Ya. Nga. Nga. Ya. Kalau yang kedua ini salah ya. Kedua keliru ya. Thayyib. Bagaimana kalau kita mendapati ada ya yang melafadzkannya demikian, nga ya. Kita kembalikan kepada teori makhraj bahwa ain bukan huruf lidah namun murni dari tenggorokan. A. A. A. A. Ya. Munculnya suara nga ya, tidak lain wallahu alam adalah karena apa? Lidah yang ikut berperan dalam melafadzkannya. Coba nga. Nga. Ya, rasakan lidah ikut tidak? Lidah bagian belakang ikut nempel ke langit-langit. Nga. Nga. Nga. Nah, kalau enggak nempel insyaallah tidak akan muncul suara nga ya. Ya. Taib. Mungkin masih sulit juga munculnya bukan ain tapi hamzah a, ya, a, taib juga tentu kesalahan juga, ya. Beda ain dan hamzah, ya. Maka bisa dengan mensukunnya, ya, disukun dulu, dilafadzkan dalam keadaan sakinah, ba' ba' ba' dengan tanbih, jangan terlalu kuat menekan pada bagian tengah lidah, ya. Ba' ini terlalu kuat, nanti akan hilang sifat asli dari ain, ya, sifat mengalir, ba', ya, mengalir sesaat. Nah, kalau sudah muncul suara yang seperti kita inginkan, ba', ya, barulah diberikan harakat fathah, ba'a ba'a. Setelah berulang kali tadribat ini kita berikan, ya, coba lafadzkan ain langsung berikan a. Kalau masih belum bisa juga ulang ba'a, sampai dia betul-betul merasakan ain adalah dari sini, dari tengah-tengah tenggorokan, wallahu a'lam. Baik. Berikutnya huruf ghain. Gha. Gha. Nah, ini juga mudah insyaallah. Baik. Sifatnya isti'la atau istifal? Isti'la, ya. Isti'la, bukan istila, tapi isti'la. Isti'la. Lawannya istifal. Isti'la lawannya istifal. Fa. Fa. Baik, ulangi. Tadi yang ghain, ya. Begini huruf ghain dilafadzkan gha gha gha gha. Nah, kalau yang kedua ini kurang tepat, ya, kurang tepat. Kita mendapati guru kita melafadzkan gha demikian, gha ya, gha ya, ini tanpa hams, tanpa hams, gha nafasnya keluar tapi tidak banyak. Kalau gha ini banyak mengalirkan nafas, ya, wallahu a'lam. Gha demikian. Ya. Baik. Ya, ini kurang lebih adalah seperti huruf G dalam bahasa kita. G, coba. Go. Go. Atau lebih tepatnya nggo, ya. Coba nggo. Nggo. Nah, bedanya apa kalau ghain adalah lidah tidak nempel, ya. Di sedikit apa sedikit dilepaskan dari dinding tadi yang dia tempel awalnya. Nggo yang di ditarik sedikit, gha, ya, muncullah huruf ghain, gha, ya, wallahu a'lam. Berikutnya fa, bibir bawah bagian dalam, batin asyafatu sufla, dengan huruf apa, dengan ujung gigi seri atas, fa, fa, ya. Kemudian terakhir qa, qa, qa termasuk huruf isti'la. Coba kita baca bagian bawah halaman 28. A ba. A ba. Ta fa. Ta fa. Ja ha. Ja ha. Kho. Kho. Kho. Kho. Ya, tebal. Isti'la. Da. Da. Za. Za. Ra. Ra. Ya, tebal. Za. Z, z, az, z, sa, sha, so, so, lo, lo, to, lo, a, a, ro, fa, ko. Tidak ada nafas, bukan qa, ya. Kalau ini qa kurang dalam, qa, ya. Ka la, ma na, wa ha, a ya, hamzah muncul dua kali di awal dan di akhir. Nah, itulah pelajaran fathah, pelajaran fathah. Nah, ada soal, ada pertanyaan, fadhol, terkait dengan pengajaran dan yang lainnya. Nah, di antara apa yang bisa kita tempuh saat kita mendapati santri atau seorang talib ini jenuh ya di satu pelajaran, yaitu meragamkan thariqah dalam belajar, meragamkan thariqah dalam belajar. Ya, tidak ya, menempuh dengan satu model ya, yaitu model membaca urutan ya, kita hanya menyimak pasif gitu, tidak ya. Bisa menempuh dengan cara yang lain, model cara yang lain, misalkan nah sekarang baca baris yang kesekian ya. Ya. Atau kita meminta santri tadi coba hitung huruf tertentu ya, cari dihitung berapa jumlah hurufnya ya. Thayyib. Atau diminta mencari susunan kalimat ini dalam halaman tertentu. Cari kalimat qaza'a, cari ya. Ini juga untuk menghilangkan kejenuhan ya. Atau dengan menulis ya, dengan menulis juga di antara thariqah untuk atau model yang lain dalam pembelajaran agar tidak jenuh ya. Wallahu a'lam. Dan murid-murid memang ya tidak semua sama ya. Kita ya berupaya untuk mencapai apa? Sadad ya. Kesempurnaan ya. Namun bila tidak bisa, paling tidak apa? Yuqarib ya, mendekati apa yang semestinya ya. Jadi ada kata kita mendapati talib ini memang ya setelah kita usahakan sulit untuk bisa sempurna. Sempurna yakni seperti yang kita contohkan. Labas dipindahkan dulu ya. Karena penyempurnaan bisa sambil jalan biidznillah ya. Bisa sambil jalan biidznillah taala. Kita melihat ya kondisi kejiwaan santri. Nah, jangan sampai kemudian karena kita bersikukuh untuk sempurna dalam segala pelajaran yakni harus apa? Sempurna sebelum kita berpindah ya. Namun bisa menjadikan apa? Jadi sebab anak tadi mutung istilahnya ya. Ya, bisa kita pindahkan dulu ya, pindahkan dulu. Tetap ada intibah ya fulan ya, kurang sempurna dalam huruf tertentu. Kita usahakan ya pada pelajaran yang berikutnya ya ada penyempurnaan. Nah. Wallahu a'lam. Ya. Ya, bainal ifrat wa tafriut. Kemudian pada halaman 29 ya. Nah, ini ada 3 latihan. Ya, 3 latihan. Hamzah abata ya, abata. Setiap latihan ada 3 baris ya. Dan 3 baris ini memuat semua huruf ya. Berarti ada 27 huruf plus huruf yang di awal. Lengkap berarti 28 huruf ya. Dengan susunan yang ya sebisa mungkin Arabi ya. Jadi ini juga merupakan apa? Evaluasi sejauh mana santri ini ya menyerap ya huruf-huruf yang telah dipelajari dari awal hingga pelajaran 28, halaman 28. Nah, kalau bisa dia melafadzkannya lancar ya. Ya, berarti apa? Ya, bisa berpindah kepada materi berikutnya. Bila belum, ya ulang lagi sampai ya kita lihat ya sudah mentok kemampuannya ya, mungkin bisa kita pindahkan. Nah. Namun diupayakan semaksimal yang kita mampu. Ya. Dan kita lihat kondisi dari santri tadi. Baik. Dan bisa dengan apa? Dengan model tadi sama'i. Ya, misalkan begini, ya. Terutama kalau santri sudah bisa memindahkan dalam bentuk tulisan huruf-huruf, ya. Bisa kita uji dengan atau kita bisa ngecek daya kemampuan apa? Sama'inya sejauh mana. Misalkan kita minta untuk tutup bukunya ya. Coba tulis huruf-huruf yang dilafadzkan. Ya, a. Ya, misalkan demikian. Tugasnya bukan menirukan tapi apa? Menulis ya, a, tulis. A. Tutup buku tapi yang lihat ya. Ini kuncinya di sini. Ya. Tulis apa? Tulis kemudian ka, wo, seterusnya. Kalau ada yang terulang, ya berarti apa? Nah, mesti ada salahnya. Ini sudah lengkap, semua huruf ada. Ya. Dan hamzah tadi, ya. 28 huruf. Nah, jadi bisa dengan seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. baru jam berapa ini? 8:30. Gimana? Kita teruskan ya. Tadi ya, tafadhal. Kha. Iya. Baik, mungkin jawaban yang pas wallahualam, tidak kita lazimkan untuk ngorok gitu aja. Tidak kita lazimkan untuk ngorok. Ayo baca dengan kha ngorok ya. Tidak. Jadi wallahualam semuanya bisa wallahualam. Namun wallahualam yang lebih pas ya kha ya. Yang lebih pas kha. Itu yang dipraktikkan dari guru saya ya kha ya. Lebih bersih. Namun di kala yang lain kadang juga muncul huruf kha semikian kha. Sedikit ada riak yang berketar kha ya. Namun semuanya wallahualam pada makhraj yang kurang lebih di situ ya, di mana ujung tenggorokan ya. Ya, ini suatu ketika ada salah seorang ikhwah ya, sama-sama belajar ya, menegur ya, kami sepertinya kha yang biasa saya lafadzkan tidak seperti apa yang didengar dari guru kita ya. Karena yang biasa saya ucapkan kha kha, itu yang biasa saya baca khi khu, dan itu yang saya praktekkan dalam bacaan anak min Fatihah sampai pada ya, saat itu. Nah, dan seingat saya tidak pernah ditegur dari sisi ini, dari sisi apa suara tadi yang biasa ada yang orang itu tidak ditegur ya. Namun karena teguran dari salah seorang ikhwah sama-sama thalabah, maka saya menanyakan ke guru-guru kami, mana yang lebih tepat, kha atau kho? Yang anak ingat jawabannya tadi yang kedua, kho. Ya. Kho, dan itu yang sering saya praktekkan atau yang sering saya dapatkan dari guru kami, Allah alam. Tapi juga masyayikh qurra yang kita dengarkan juga kurang lebih bacaannya ya, terkadang kha, kha. Ya. Allah alam. Tapi sifatnya dari sisi isti'la ya, mufakat ya, kha namanya, isti'la semua. Nah. Kha ataupun kha ya, sama-sama mahmusah, sama-sama menampakkan sifat mengalirnya nafas, kha atau kha ya. Baik. Kurang lebih seperti itu yang bisa ana jawab. Wallahu a'lam. Fadhal. Huruf ra disebutkan dalam buku-buku tajwid ya. Bahwa huruf ra disebut memiliki sifat tikrar atau takrir ya, bukan berarti adalah ya anjuran untuk kita menggetarkan ujung lidah r, justru merupakan tanbih ya, supaya jangan digetarkan ya secara berlebihan r ya, r begitu r wa ya, ra ya, terutama saat sukun musyaddadah ra ra ya, cukup ya tadi dua ketukan atau ya, kurang lebih seperti itu. Sebagian mengatakan ini termasuk kesalahan jeli ya, tapi Allah alam dak insyaallah ya. Baik, hadap berapa ya ya. Yang anda dapati wallahu alam dari guru saya ya, adalah da ya. Dan secara teori juga bahwa dal munculnya dari ujung lidah min jihati dhuhr dengan pangkal gigi seri ya, da ya, jadi tidak dinaikkan lidah kita sampai ke gusi da da di du, namun pada pangkal gigi seri ya, turun sedikit ya, menyentuh sebagian dari permukaan gigi da. Ya, itu yang lebih tepat. Baik, wallahu alam. Ya, tidak kita katakan mengganti dal dengan huruf lain, tidak, wallahu alam. Namun lebih tepatnya diupayakan di situ, ya. Sesuai dengan praktek dari guru-guru kita dan juga sesuai dengan apa? Kaidah yang ada. Nah. Wallahu alam. Nah. Baik, kita lanjutkan dengan ya, wallahu alam. Jazakallahu khair. Ya. Tadi kita pelan ya. Ya, kita pelan tadi. Naam. Naam. Yang kita hadapi memang beda-beda ya. Ada yang betul-betul mubtadiin ya, betul-betul mubtadi baru mengenal huruf-huruf Arabiyah. Ya. Terkadang ada yang merasa ya, merasa sudah qata' as-sautan ya, sudah mengenal jauh ya, dalam tanda petik, tapi belum benar dalam melafadzkan huruf-huruf tadi ya. Nah, maka yang mubtadi atau yang sudah mengenal lama namun tidak tepat dalam apa pelafadzan ya, baik dari sisi makhrajnya ya, sifat-sifatnya, kesempurnaan harokat, maka lebih kita arahkan agar dia mengusapkannya dengan bertahap ya, perlahan, harfan-harfan, huruf demi huruf. Nah, contoh thulathi tetap kita arahkan untuk dia membaca harfan-harfan, harfan ba'da harfin. A, ka, wa. A, ka, wa. Ya. Satu huruf, satu huruf, satu huruf. Ya, sambil kita lihat apakah dia betul makhrajnya, sifatnya, sempurna tidak hurufnya, harokatnya, afwan. Ya. Baik. Begitu. Ya. Namun bila ya, sekedar murojaah, ya, dia memang betul-betul punya maharah, labas, ya, labas dibaca dengan lebih cepat, yakni langsung bersambung, ya, langsung bersambung. Akawo, ya. Akawo. Syayata, jahaza. Dan memang nanti juga dibutuhkan pada jilid berikutnya, mau tidak mau harus membaca kalimah bikamiliha, tidak boleh terputus-putus ya. Maka wallahu alam, untuk yang tadi mubtadi ataupun yang apa yang ya mubtadi ya, baik yang memang mubtadi baru mengenal ataupun yang sudah mengenal tapi dulu salah dalam melafadzkan, setelah membaca tadi dengan huruf demi huruf ya, bisa terkadang kita latih coba dibaca dengan nyambung ya. Tapi nyambung bukan berarti harus cepat ya, agawo ini pelan kan, pelan nyambung pelan, ini lebih afdal bagi mubtadi ya, daripada dia cepat-cepat ya, maka lebih afdalnya apa, pelan. Jadi huruf demi huruf dulu. Setelah itu kalau memang kita ingin melatihnya bersambung, ya, sambunglah juga dengan pelan. Agalpo dan seterusnya. Nanti juga dibutuhkan saat kita masuk pada jilid-jilid berikutnya. Nah. Wallahu alam. Fadhil. Jim. Jim, nah. Ya di wasat di tengah-tengah. Ya. Kalau jim termasuk huruf syiddah, ya termasuk huruf syiddah. Ya, ini kuat tekanannya. Nah, tidak ada desis, ya, tidak ada hames, ya kuat. Ja, ya. Nah, bainal ifrad wa tafrid, yakni terkadang melafadzkan jim terlalu ke dalam, ga, ya, ga, ya, atau ada tafriyat sehingga mengucapkan seenaknya ja, ya, ja. Ini masing-masing kurang, yang satu kurang maju dikit, yang satu lagi kurang ke dalam, ja, ya, itulah huruf jim, Allah alam yang kita dapat, ja, ya, jim, suaranya kayak gitu, ya, suaranya seperti itu, ja, ji, ju, ya. Yang jelas tidak ada istilah desis ya. Ya suaranya kayak gitu ya. Ja ji ju. Ya, tidak ada sofir, enggak ada. Yang ada ya kayak gitu deh. Ja ji ju ya. Tidak terlalu ke dalam ga ya. Ga tidak pula terlalu ya seenaknya ja ya. Baik. Sehingga nafas demikian nampak mengalir. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan. Jazakumullahu khairan atas pertanyaan dan masukan-masukan. Setelah tadi kita hanya konsentrasi pada huruf, ya. Karena harokatnya sama semua, di atas semua, ya. Maka yang berikutnya kita akan memperkenalkan, ya, harokat yang lain, ya. Jelas tandanya juga berbeda, ya. Tadi di atas, sekarang di bawah. Ya, ini santri sudah kita mulai berikan beban untuk lebih konsen pada letak harokat. Samping melihat huruf, ya, juga memperhatikan di mana letak harokatnya. Apakah di atas, berarti dibaca seperti semula, atau di bawah. Nah, itulah kasrah. Ya. Nah, inilah pelajaran yang berikutnya. Apa kasrah? Kasrah bermakna tasaful. Ya. Kasrah bermakna tasaful. Sehingga dalam melafatkan kasrah, hakikat kasrah, ya, ada pada kalimat kasrah tadi. Ya, hakikat kasrah ada pada kalimat kasrah. Yakni diucapkan dengan menurunkan rahang. I. Coba. I. I. I. Ya. I. I. Loh, ketika fathah kan juga sama. A. A. Ya, namun beda istilahnya. Ya. Kalau fathah membuka mulut namanya. A. A. Kalau kasrah I. I. Ya. Bedanya apa? A buka, kalau I sedikit, ya, gerak sedikit. Memang yang gerak ya ini aja, rahang bawah. Tapi istilahnya yang diberikan beda. A ini membuka mulut, I menurunkan rahang. Bedanya lagi, di samping tadi kalau membuka lebar, lebih lebar, I sedikit, lidahnya, ya. Ketika fathah yang kita baca, lidah dalam posisi aslinya, letaknya tidak berubah. A coba. Hanya menggerakkan apa? Rahang saja. Lidah tetap di tempatnya semula. A. A. Terbawa sepenuhnya gerakan rahang. A. A. Nah, adapun kasrah, ya. Ini bergerak ke bawah, namun bagian tengah lidah kita menonjol ke atas. Sedikit. I. I. Nah, coba di apa? Di sejajarkan pengucapan huruf yang maftuha dan maksurah. A, I. A, I. Ya. Coba lihat atau perhatikan ke lidahnya. A, I. A, I. Ada perubahan tidak? Ya. Tegang bagian tengahnya sedikit. A, I. A, I. Kalau enggak tegang enggak akan muncul kasrah. Ya, coba dibiarkan seperti fathah. A, E. A, E. Ya kan? Lidahnya tidak naik. Makanya muncul bukan kasrah, ya. E, e, ya, tapi begitu dinaikkan apa? Lidah. Nah, itulah kasrah yang benar. Nah, itulah yang diperlukan saat kita memberikan harokat kasrah, itsmamul kasr, ya, menyempurnakannya. Nah, pada halaman 30 dan 31 di sini kita berikan pelajaran yang berpola untuk anak, ya, untuk muta'allimin, ya, mubtadi'in, ya. Polanya sederhana, ya. Sama, ya, polanya sama, ya. Yang pertama, ya, masing-masing apa contoh dua huruf saja dengan dua harokat yang sama, fathah fathah, kemudian kasrah fathah, fathah kasrah, dan kasrah kasrah, ya. Demikian polanya, atau kita berikan dengan contoh yang berpola untuk memudahkan di awal langkahnya memahami mana fathah mana kasrah, ya. Kemudian coba lihat halaman 31, kita baca dua contoh atau dua baris pertama. Dzafa, dzifa, dzafi, dzifi, syaha, syiha, syahi, syihi. Nah, dari awal tadi, dari mana mini dan seterusnya, mana mina dan seterusnya sampai halaman tadi 31 baris kedua, yang terlibat adalah huruf-huruf istifal semuanya. Jadi huruf istifal akan dibaca dengan tipis, ya, dalam keadaan kasroh, ya, sebagaimana juga tipis saat fathah. Nah, kemudian berikutnya kita akan mulai melibatkan huruf-huruf tebal, ya, kho dan seterusnya. Nah, inilah, ya, kita berikan pada bagian belakang agar lebih konsen, ya, memberikan sifat-sifat pada huruf-huruf isti'la, ya, lebih konsen pada huruf-huruf tersebut. Nah, coba kita baca roho, semua tebal, ya, Roho. Roho. Riho. Riho. Yang tebal apa? Kho-nya. Kasrohnya untuk ro tipis. Ri. Ri. Nah, inilah tadi jawabannya. Kenapa huruf ro bukan termasuk huruf isti'la, namun digolongkan sebagai huruf istifal. Karena dalam kondisi kasrah, maka dia tidak dibaca dengan tebal. Ya. Ri. Ri. Jangan dibaca roi. Ya. Jangan dibaca roi. Tapi dibaca dengan ringan. Ri. Beda dengan kho. Setiap huruf isti'la, apapun hurufnya, saat di kasrah maka tetap muncul sifat isti'la. Jadi kho misalkan. Khi. Ya, coba baca. Khi. Ada tidak istifalnya? Khi. Afan. Isti'la-nya ada tidak? Ada di awalnya. Khi. Ya, walaupun tidak sekuat ketika dia maftuhah kho, ya, namun tetap ada di awalnya. Khi. Demikian pula pada ghain, coba ghi. Ghi. Pada qaf, coba qi. Qi. Ada isti'la-nya. Ada sad, dhad, ta, dha juga sama. Si. Si. Dhi. Ti. Dhi. Dhi. Ini harus ada. Ini harus ada. Ya, isti'la diupayakan betul muncul pada huruf-huruf yang punya hak isti'la. Sad, dhad, ta, dha. Ya. Kemudian kha, ghain dan qaf. Lebih-lebih bila huruf-huruf tadi ada padanannya yang bersifat istifal, misalkan sod dan sin harus dibedakan. Sebagaimana beda saat fathah so dan sa, maka saat kasrah harus beda si dan si. Ya. Si dan si. Ya. Baik. Wa asila tentu beda akan beda dengan wa asila. Nah. Baik. Wa kada. Baik. Sirat dengan sirat beda juga. Ya. Baik. Walaupun melafadkan sirat bisin, sirat lahu wajah fir riwayah, lahu wajhun fir riwayah. Ya, ada riwayat yang membaca sad dengan bisin pada kata sirat. Namun keumuman ya huruf sad harus dibedakan dari sin, ya. Baik. Ti, wa. Wi. Wadaniyatan alaihim zilaluha. Zilaluha bidha. Wadhullilat bidhal bidha. Bidhal. Wadhullilat qutufuha tadhlila bidhal. Ya. Nah, bedakan yang isti'la mana, yang istifal mana. Ya. Wallahu alam. Kemudian baik, masbir insyaallah. Halaman berikutnya ya masih menambah kemahiran santri ya dalam melafadzkan huruf-huruf yang maksurah, ya membedakan mana yang maftuh mana yang maksur, dan juga masih dengan contoh-contoh yang berpola. Ya, dua contoh kita iringkan, yang satu huruf terakhirnya maftuhah, yang satu lagi maksurah. Coba contohnya halaman 32. Talaba. Talabi. Talabi. Batala. Batala. Batali. Batali. Basara. Basara. Basari. Basari. Dan seterusnya. Dengan model yang seperti ini ya diharapkan ya mudah bagi santri. Dan model ini atau pola ini terus berlanjut hingga halaman 35 ya. Coba kita lihat dua baris terakhir dari halaman 35. Jaza'a. Jaza'a. Jaza'i. Jaza'i. Shaghala. Shaghala. Shaghali. Shaghali. Thamana. Thamana. Thamani. Thamani. Nah, setelah itu barulah ya, berikutnya beberapa mudzakarah. Ada tiga mudzakarah khusus fathah dan kasrah. Ya. Mulai tidak berpola. Ya. Mulai tidak berpola. Namun ada ishtibah antara contoh yang satu dengan berikutnya, ada ishtibah. Yang ini menuntut kehati-hatian dari talib. Ya, ada ishtibah, ya, antara contoh yang pertama dan berikutnya menuntut kehati-hatian pada santri. Ini tentunya juga akan menambah malakah, ya, menambah maharah pada santri ini. Ya. Sebagai contoh, antum lihat mudzakarah yang pertama. Jadhabi. Dabaji. Ada ishtibah, kemiripan. Haqadi. Qadahi. Ya, dengan apa? Urutan huruf yang berlainan. Khasafi. Khashabi. Dengan huruf yang mirip. Sin, shin, fa, dan ba. Wa kada. Al-muhim ini sebagai lembar mudzakarah. Nah. Halaman 38 coba. Mudzakarah yang ketiga. Rasikha. Rakhisa. Ada kemiripan. Dzakiri. Dakhiri. Kashafi. Qasabi. Ghatifa. Qatiba. Mirip enggak? Mirip kan? Ghain qaf ini dekatan makhraj. Ba dan fa juga mutaqarib. Taghiya. Taghiya. Taghiya. Ghayadhi. Ghayadhi. Ulangi. Taghiya. Taghiya. Ghayadhi. Ghayadhi. Adhina. Adhina. Adhila. Adhila. Dan seterusnya. Itulah pelajaran kasrah. Diharapkan dengan menempuh dan membaca semua halaman-halaman yang ada, ya, santri ya sudah betul-betul bisa membedakan dengan spontan mana yang maksur, mana yang maftuh, dengan tetap memperhatikan makhraj dan sifat. Ya. Setelah itu baru kita mulai kenalkan dengan harokat yang ketiga, yaitu dhammah. Ya. Dhammah ay bi dhammi syafatain. Ya, bi dhammi syafatain. Taib. Halaman 39, ya, dan 40 ini latihan yang berpola, ya. Masing-masing latihan ya hanya berisi masing-masing contoh berisi dua huruf dengan harokat-harokat yang berlainan, fathah, fathah, fathah, fathah, dhammah, dhammah kasrah, dhammah, dhammah, seterusnya. Ya, di samping apa? Melatih ya mengenal mana yang dhammah juga tentu juga tadi seperti yang diharapkan pada pelajaran kasrah, ya, yakni betul-betul membedakan saat dhammah mana huruf yang musta'aliyah dan mana huruf yang mustafilah. Huruf yang isti'la harus dibedakan dari huruf yang mustafilah. Contohnya tu, ya. Coba baca tu. Ini ta, ya, harus tetap muncul apa? Sifat isti'la. Tu. Tu. Ini huruf ta, lawannya punya sifat istifal. Ru. Ini apa? Wa atau dal? Wa. Lu, zu, ya, su, su, ya, sad dan sin bedakan. Hasuran, ya, sad. Rasulan, sin. Hasuran, sad. Rasulan, sin. Mahzuran, mahzuran, ya, bedakan dal wa dha. Nah. Kemudian halaman 41 ini juga masih berpola, ya, namun setingkat lebih di atasnya. Ya, setiap contoh ada tiga huruf, ya, dengan apa bina atau mabani yang sama pada setiap barisnya, to, la, dan ba dengan huruf yang berbeda, ya, dengan apa wazan yang berbeda. Nah, berikutnya yang mengenalkan hamzah, ya, tadi telah kita singgung di awal bahwa hamzah muncul dalam suratul ya ala suratil waw wal ya kadang muncul sendiri. Nah. Lalu halaman berikutnya 43 dan seterusnya, ya, sampai akhir adalah mudzakarah dari jilid pertama. Nah. Coba kita lihat halaman 46. Halaman 46, ya. Nukmil insyaallah, kita akan selesaikan insyaallah mudzakarah yang keempat dari ya, pelajaran huruf dan harokat fathah kasrah dhammah. Qatalahu, qatalahu. Famakatha, famakatha. Wamala'ahu, wamala'ahu. Warusulahu, warusulahu. Fatarakahu, fatarakahu. Wa'akhadati, wa'akhadati. Wathuluthahu, فَوَكَزَهُ فَوَكَزَهُ لَجَعَلَهُ لَجَعَلَهُ أَفَحَسِبَ أَفَحَسِبَ لِنُرِيَكَ لِنُرِيَكَ لِيُرِيَهُ لِيُرِيَهُ وَرَجِلِكَ وَرَجِلِكَ وَرُسُلِهِ وَرُسُلِهِ رزقهم رزقهم فقتله فقتله. Bisa kita minta halaman terakhir ini khusus ya, ya diminta untuk santri melafadzkan dengan suara yang bersambung ya, mungkin awalnya ada yang masih bisa atau yang masih apa harus mengeja atau masih melafadzkannya dengan huruf demi huruf qatalahu ya, mungkin saja. Nah, namun di halaman terakhir ini atau minimal di atau kalau tidak apa mulai mudzakarah yang pertama ya, coba diharapkan bisa bersambung ya supaya nanti tidak kesulitan pada juz yang kedua. Dibaca seperti tadi qatalahu ya, tidak bukan tuntutan untuk cepat tidak, tapi tuntutan untuk menyambungkan huruf-huruf ya sebagai satu kalimat qatalahu ya fama kafa. Mungkin harus apa dibaca dua kali. Pertama mungkin harus huruf demi huruf qatalahu. Nah, setelah apa? Berkumpul di sini baru dilafadzkan diulang lagi. Qatalahu. Nah, bahas seperti ini enggak apa-apa. Ya. Baik. Berikutnya terakhir dan ini ya bisa kita sebut sebagai apa? Sebagai materi apa? Tambahan ya. Mengenal nama-nama huruf. Mengenal nama-nama huruf. Inilah huruf-huruf Arabiyah yang diurutkan berdasarkan kemiripan bentuk ya. Berdasarkan kemiripan bentuk. Ya, di mana huruf ba, ta dan tha diurutkan karena sama bentuknya. Jam, jim, ha, kha juga diurutkan dalam urutannya ya karena sama dalam bentuknya. Baik, kita baca saja pelajaran ke atau halaman 47 ya. Dari di buku Aisyar ini di Shughar tidak ada tulisan pelajaran ke sekian. Namun di setiap halamannya ya, pelajaran-pelajaran yang khusus ya. Ya, satu pelajaran, satu halaman atau kadang diteruskan pada halaman yang berikutnya pola yang sama. Baik. Alif. Ya, diharapkan santri bisa mengenal dan menyebut namanya. Alif. Ya, demikian namanya demikian. Ya, tidak ada yang panjang. Ya, bukan alif tapi alif. Ya. Fa ya, bukan alif, alif, fa. Ba. Ba. Dibaca lepas gitu aja. Ba. Ba. Ya, ini pelafadzan huruf ba dalam bab qiraah wa tajwid. Ba. Demikian. Ya. Dalam tulisan memang apa? Bil hamz, dalam tulisan ada hamzahnya. Ya. Ya, ini kalau kita menyebutkan ya misalkan huruf ba ya, baun ada hamzahnya, ba ya. Ini dalam apa? Dalam ejaan tertulis. Namun dalam pelafadan terkait dengan bab tajwid wal qiraah lepas saja suaranya. Ba. Ba. Ya, ini murakkab min harfain. Murakkaba min harfain ba wal alif. Ba. Ba. Ta. Ta. Fa. Fa. Jim. Jim. Ha. Ha. Kha. Dal, dal, ra, ra, zai, zai. Demikian namanya demikian. Zai, sin, sin, shin, shin, sade, sade. Ya, ada suara pantulan. Sade, sade, wade, wade, ta, ta, wa, wa, ain, ain, fi fathil ain. عين عين غين فا قاف كاف لام ميم sempurnakan kasrah ya mim nun sempurnakan dhammah nun sehingga tidak ada ghunnah pada wawunya nun ya tidak nun ya waw ya, itu namanya waw ya bukan wawu namun waw ha jadi dua huruf lam dan alif ya lam alif lam alif lam alif nah ini apa suar al-hamzah huruf hamzah ya demikian kadang sendiri kadang di atas alif atau di bawahnya di atas ya atau wawu hamzah ya ya, ya. Inilah huruf-huruf Arabiyah dan simbol hamzah tayyib nah kemudian lebih lanjut adalah mengenalnya dalam keadaan sudah bersambung ini juga diharapkan bisa masih bisa dikenali huruf-huruf tadi dalam keadaan bersambung ya masih bisa dibaca dikenal ya sebagai huruf-huruf apa Arabiyah yang kita telah mengenalnya dalam keadaan munfaridah. Nah dan saat bersambung maka masing-masing huruf masih menyisakan apa sebagian dari bentuk aslinya masih menyisakan sebagian dari bentuk aslinya kalau tidak semuanya minimalnya apa ada sebagian dari bentuk asli yang masih muncul sehingga insya Allah juga tidak menjadi hal yang menyulitkan bagi santri untuk mengenal ya huruf-huruf Arabiyah semuanya walaupun telah bersambung ya, mungkin yang agak beda sedikit ya misalkan kaf ya kemudian ha ya beda sedikit nah yang lainnya wallahu alam ya mirip atau masih menyisakan bentuk aslinya nah halaman yang ke-48 sampai 51 dan buku Aisyah al-Sughar semuanya sama halamannya 51 ya taib nah, pada halaman 48 dan seterusnya ini yang kita minta dari santri adalah membaca nama-nama huruf yang ada di hadapan dia ya misalkan halaman 48 ya halaman 48 baris yang ke-5 ya maka dibaca gimana ain ba ta'ain shin ain ain jim ain ta sad ghain fa ba enggak apa-apa kalau enggak nyambung ya enggak apa-apa misalkan ain ba ta ain shin ain enggak apa-apa ya coba siapa ini yang bisa membacakan untuk yang lain man endaman Fadal. Silakan. Fadal. Baca baris paling bawah. Fadal. Jazakallahu khair. Ulangi. Ayo, sad, alif, lam. Lamnya panjang, lam. Ya. Terus ayo qad alif lam terus wa lam alif al nam berikutnya ahsan al ahsan ghain lam alif yang berikutnya endaman halaman 49 Fadal. Siapa? Yarfa yada. Fadal. Yang belakang. Fadal. Anda lihat? Saya? Fadal. Jazakallahu khair. Baca silakan. Baris keempat halaman 49. Halaman 49 baris keempat fadal. Baik, barakallahu fikum. Paling bawah. Siapa? Sini sebelah tengah. Tafadhal. Ya, sebelah sini. Antum? Ya, tafadhal. Iya. Iya. Kok? Paling bawah. Naam. Hasad, hasad. Ahsan. Sin, hamzah, lam, kaf. Lalu? Ahsan. Terakhir. Ahsant. Allah ibarik fik. Fafil jami'. Naam. Demikian kurang lebih ya pelajaran pada malam ini, menyelesaikan juz pertama. Walillahil hamd. Insyaallah kita akan lanjutkan besok ya dengan buku yang kedua bi'idznillahi taala. Bila masih tersisa pertanyaan bisa kita simpan ya. Kita bahas pada pertemuan yang akan datang bi'idznillahi taala. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فضل سبحانك اللهم وبحمدك